goyang, bernyanyi dan berdendang. Kami hadir malam ini untuk menghibur Anda semua. Ayo goyang para jaga yang muda maupun yang tua, jangan takut, jangan malu, yang penting kita gembira. Kami hadir yang termuda untuk menghibur Anda semua. Hadir kembali, selamat malam buat warga Karawang dan sekitarnya. BND Production kembali selamat bertugas, bergabung tentunya bersama New Jejaka. Spesial buat Anda di season yang kedua, putaran yang pertama. Spesial buat keluarga besar sekeluarga tercinta Bapak Sata Jamil sekeluarga. Baik, kali ini ada 5 tentunya yang punya cantik, yang punya hitam, sesuai dengan goyangannya masing-masing, juga julukannya masing-masing. Yang pertama, saya coba yang punya kota Cikarang, jebolan Indosiar, Deterongso, si goyang Pantura, yang punya julukan si goyang Gibas, hadir bersama Ayu Rismaya, New Jejaka. Ayu, Neng. Sini, tamunya sini. Oh, tamunya banyak di depan. Salaman dulu, maaf. Ngeblok kue, tong maka di bere blok ceratot, bere kopi heula jeung saweran. Dan sebel baik BND Production. Salah tapi 2 meter. Ampura. Panjang teuing. Ampura nyamunya. Ampura. Gimana kali ini, Neng? Oke, pasang kuda-kuda, Neng. Si goyang Gibas kembali beraksi bersama New Jejaka. Lihatnya lino, apalagi lu pala lundu gak copotnya. Elah betul, kacang klak, Neng. Mau di mana lagi si Ayu? Di sini, Neng. Oh, coba. Mana? Ampurnya ampunya, ampura. Ampura. Ampura, Bu. Ampura, Bu. Ayo. Nah. Besok lagi PA. Kadang orang minum kodrek galak. Bisa turun, Neng. Turunin. Udah diturunin sama Abang. orang mau jiwa seni juga. Ini hayang boga adi. Mane budak leutik amun oge mah cenah hayang boga adi. Eta mah lain deui budak leutik. Emang mana budak leutik? Heh. Ah, geus. Heh, tukang gendang. Punah. Ip, eh, ngomong-ngomong ieu panjak odong-odong lain. Heh, ketinggalan aing ka batu sebaralik. Geus ah, buat besok lagi. Dadah. Tukang gendangnya apa lu nyayang PA? Gue ngajedok gue. Orang ngajedok gue. Ais neng. Ya elah, BNB ayam di ais mulu enggak. Halo. Ogohan banget udah. Gue naon sih ayo. Ada yang nyewit. Apanya yang nyewit? Ini mau nyewit. Sabuk gue. Omi, ampura anak mah teh kosil lamun di panggung jeung uing teh mah Omi rada sinting saeutik tapi bageur hatena mah. BNB Production baru satu yang hadir kali ini, yang kedua tentunya bersama di Ujung Jaka. Ya, yang punya julukan si goyang Toronton di malam hari ini sudah hadir kembali ya. Monggo hadir bersama Mala Gisela di Ujung Jaka. Hey. Abang suruh neng goyang, neng lagi ngapain neng? Udut. Mana ada udut segede gitu? Orang abisnya sampai kapan PA? Eh. Ngapain lagi neng? Mancing. Mana ada mancing mah di perahu? Goyang, abang nyuruh neng di sini goyang. Eh, nggak bisa neng? Di sini aja, di sini aja. Nah, di situ baru nanti ke situ. Mainkan kang ontot. Tukang gendang mainannya HP mulu. Dia doang kali yang punya HP ya? HP ya, HP. Main apa ontot? Shay! Goyang sambalado cenah deh. Mainkan bakontot. Kunaon ayo kunaon. Eh, ngapain lu orang lagi goyang? Anak. Bukan pantat itu celana PA. Si Ayu. Nongkrong bae di sini pun tadi ada toilet malah. Enggak ada air, air banyak air. Air loba, air mah. Air loba. Cibeet loba. Cibeet loba. Eh, jangan diajakin. Dadah. Oke. Aduh, satu persembahan Mala Gisela tentunya yang punya julukan si goyang Toronton. Kali ini yang ketiga spesial buat Anda yang punya, yang punya kotak Cikarang kembali jebolan Indosiar ke Terong Sau si goyang Madura, yang punya si ratu gorong-gorong tentunya siapa dia? Monggo hadir bersama Nopi Cantika New Jejaka. Tulilin, tulilin. Hey. adalah senilai 9 juta. Iya celi aing anu konslet, apa handphone anu konslet? Emang sanu nopot? Tulilit, tulilit. Nansi. Nati tu, nati tu, nati tit nyut tulilit. Sasarana naon? Tulalit, tulalit. Pae HP na rusak. Rusak pae. Maksudnya tadi aku kan di telepon sama yang hajar. Sama yang hajar. Suruh jadi bintang tamu. Suruh jadi bintang tamu. Bawa orai. Bawa orai. Ya. Emang neng sekarang megang ular? Iya dong. Baik-baik neng at, ntar kayak orang Cikampek. Hei, coy. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mau lihat enggak apinya? Mau lihat enggak apanya neng? Orai. Orai. Kayak gimana sih orai neng Nopi itu? Mau lihat. Mau lihat abang juga. Jangan dipejamin matanya ya. Jangan. Fokus ke panggung ya. Fokus ke panggung. Mohon minta sawernya, sawernya. Minta sawernya. Coba lihat ularnya neng. Oke. Okay. Main dan coba. Ini kotak ular neng. Iya dong. Iya dong. Bintang. Mau lihat? Mau lihat? Lihat pastinya pengen lihat ular neng Nopi kayak gimana, gede apa enggaknya. Fokus ya. Fokus. Jangan takut ya. Jangan berkedip matanya, lihat Nopi iya, cantika iya. Bawa ular. Pasti ularnya gede nih. Pasti ularnya gede. Mau lihat sini? Mau lihat sini? Mau lihat sini? Ayo. Ularnya. Nopi, ari ieu ular. Tadi mah bawaan urai ya. Salah bawa kotak sugan patuker jeung tukang rias. Nah, jadi kieu tukang rias sentimen ya. Eh. Mana ya tukang rias? Mana ya tukang rias yo? Saha tukang rias di dia? Kotak orai si Nopi katuker. Kotak orai aina jadi kos kieu. Jika nama isukan kadandanan pengantin eta orai si Nopi. Bagus aya mah kitu mah. Hapurannya punya. Hapurannya Bu. Kuat terapis tang aing. Teh, mending goyang we, Neng. Bawa deui tanda kotakna bawa. Eh, tutupna doang bae kotakna aya ketinggalan. Nah, sia teh teu dibawa. Mun naon teu dibawa sanu teu hideung kotakna ka si anak. Maaf ya, Bunya. Karayana doang. Eh, pandangna bae. Kandang, kandang ketinggalan keneh wae. Dia ku abang. Ulah sok ngerakeun Adit. Ulah sok ngerakeun. Ya ya ya ya. Geus teh jogetnya. Joget we, Neng. Wajat. Wajat. Sawer lah. Sawer dong, Mama Caca panggilin. Neng Caca. Mama Caca. Sawer atuh. Sawer lah. Sekarang lah. Sawer lah. Tuh Neng Caca tuh enggak sono kowe Neng Caca tuh. Ya tuh. Tuh ya Allah. Deh, dih, teu geuning Neng. Sori doang. Eh sori doang. Goyang heula we Neng, goyang heula. Kanvasnya ini sepatu ada masih ada, jangan lebar-lebar makanya ya, taruhin rem rem rem celana yang satu ay kehendak pun sudah. BND Production. Keberatan sanggup pi, aduh kenapa neng? Keberatan sanggup, ini makanya jangan. Ini kenapa neng dicopot? Buat caroplokan, gua boleh dicopot helak? Copot helak. Bisa goyangnya tapi dicopot susuknya bisa? Bisa. Ini dia baik. Yang kedua. Pira. Ayah gempa. Mana ayah gempa? Iya. Banyak kan jagung sia, mana ayah gempa sih? Tuh. Hep. Nya panggungnya reon. Lainnya panggungnya reon, kumane doyak-oyak. Oh, enggak sih, kerisuk adik. Salah, PA. No, belakang lu penonton. Nah, gitu. Dah, tuh, kayak gitu. Cuma mabok, keberatan orai. Candi sawer. Candi sawer meren, nah, pengantin. Oke, kembali Novi Cantika yang punya ratu gorong-gorong. Kali ini yang keempat yang paling bungsu tentunya bersama Nyuja Jaka di malam hari yang punya julukan Engkong Kebaya ya. Yang paling kecil kita ambil ke Kota Karawang Dengklok Cibuaya. Monggo hadir bersama Rosalinda Karamoy. Ari mana kurang pi? Dipanggil deh kakak. Si Ida, si Ida. Ida. Hey. Mana? Mamanya si Pira. Ada. Oh, ada. Mama lu PA Pira tahu di mana? Dede. Dede. Maafin mama ya. Maafin mama ya. Mama kan lakunya dokter. Eh. Hey. Maafin aja deh ya. Maafin ya. Kurangnya. Hey, momoy, kemana mana? Pundung ah. Mau kemana? Pundung ah. Ambil saweran. Elah, ntar kayak kesini pengantin mah, goyang kesini. Hey, momoy. Balikan deh. Balikan deh. Gosan dasar orang dengkok ah, goyang hola botot bener kan ah, pintar siapa sekali jadi tukang panggung paket. Gadis cantik tinggal satu lagi yang punya turunan darah Arab Pakistan. Hadir kembali yang punya Loji Pangkalan Karawang. Monggo hadir bersama Imel Rimanda New Jejak. Alhamdulillah si Imel tidak menghabiskan suara saya ya. Oke, baik kali ini kembali tentunya 1, 2, 3, 4, 5 sudah hadir semua di malam hari ini bersama Nyuja Jaka, semoga terhibur selalu. Kali ini satu permintaan, si Ade jangan terlalu depan ya, agak mundur ke belakang 5 langkah atau 10 langkah karena di atas ada petasan. Baik, kali ini kembali bergoyang, berdendang bersama Nyuja Jaka. dan berdendang. Kami hadir malam ini untuk menghibur Anda semua.